wabarakatuh. Sekali lagi ibu-ibu, apa kabar ibu-ibu? Mak-mak militan, mana takbirnya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Lahul mulku. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Oke, tenang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Walam yakul lahu waliyum minadzul. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tansi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tanda-tanda alam, isyarat-isyarat kauniyah, sepertinya kemenangan itu sudah ada di pelupuk mata. Tanda-tanda mereka yang sedang takut dan panik kelihatannya sudah semakin kalang kabut. Terakhir kita dengar dan saya dapat telepon dari semalam kasus yang di Malaysia. Saya sudah ditelepon langsung dari Malaysia yang paginya viral. Dan ini juga merupakan tanda-tanda alam, isyarat-isyarat kauniyah bahwa yang sedang ketakutan makin tambah panik. Sebelumnya sama-sama kita ketahui, ada yang menuduh-nuduh Prabowo dan Sandi akan mendirikan khilafah. Khilafahnya pun dikaitkannya ke ISIS. Itu yang saya sebut tolol. Bahwa khalifah di dalam Al-Quran ada enggak ayatnya? Ada. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa itu khalifah? Ya, makhluk yang bernama manusia yang diciptakan oleh Allah, predikatnya sebagai yang mewakili Allah memakmurkan dunia. Kita semua adalah khalifah. Pekerjaannya khilafah. Bagus gak khilafah? Ya, bagus. Apa itu khalifah? Apa itu khilafah? Nih. Jadi khilafah itu pekerjaannya, pelakunya khalifah. Ya. Yang merasa dirinya khalifah angkat tangan. Katakan saya khalifah. Saya khalifah. Pekerjaan saya khilafah. Bagus. Nanti kita bikin video 1 menit kita viralin lagi. Ya, tapi saya kasih ilmunya dulu. Khilafah itu bisa berarti sistem hidup. Apa itu sistem hidup khilafah? Ya, kita di dunia ini harus menjalankan titah Allah. dalam memakan dunia, dalam menjaga dan melestarikan dunia sampai kiamat yang Allah tetapkan. Khilafah adalah sistem hidup. Sementara ada juga sistem politik. Sistem politik yang mana? Terserah, pokoknya tujuan khilafah empat. Ya, tujuan khilafah itu empat. Satu, adilan. Dua, kesamaan hak. Tiga, keamanan. Empat, persatuan. Bagus gak khilafah? Bagus. Sistemnya terserah. Di zaman Umayyah atau Abbasiyah, itu kan dari keluarga. Namanya apa itu? Kerajaan. Ya, kerajaan. Kayak tetangga sebelah Brunei misalnya. Brunei dari Salam. Ya, kerajaan. Indonesia pakai sistem republik. Bagus gak kalau empat ini diterapkan? Tapi ada yang bilang ini akan mengganti Pancasila. Wah, paniknya kelewatan, ya. Baik, jadi rupanya diidentikan khilafah itu dengan ISIS. Tolol. Itu yang saya maksud. Mungkin karena udah takut diganti kali. Jadi di Makassar, di Makassar beredar. Bayangkan. RW takut sama lurah. Lurah takut sama camat, takut sama wali kota, bupati takut sama gubernur, takut sama presidennya, takut. Beginilah sistem atau pengambilan keputusan jika dasarnya takut. Nah, sekarang coba perhatikan tanda-tanda alamnya. Ternyata yang ngisiin amplop 400 ribu itu dari mana dananya? Dari menteri kan? Ini tanda-tanda alam lagi. Dan ternyata yang satu 400 ribu amplop yang ketangkep, ternyata masih ada 600 ribu amplop lagi. Hah? 600? Jadi 400 tambah 600 ribu, 1 juta. Ini tanda ta. Makanya jadi panik. Kalau ada orang main badminton, ya, takut kalah kemudian panik. Nyemesnya itu sering kena net gak? Hah? Maka net pertama, OTT, jual beli jabatan, net satu. Kemudian OTT amplop net 2. Kemudian khilafah net 3. Ternyata uangnya dari menteri net. Nah sekarang suara di Malaysia. Net yang ke. Semua itu usaha kita atau dari Allah? Semua itu yang bongkar kita atau Allah? Berarti kita ditolong sama siapa? Kita dimenangkan oleh siapa? Berarti kita semua adalah hamba-hamba Allah yang siap tunduk taat kepada Allah. Allahu Akbar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari semua itu, saya ini, dari semua hiruk pikuk, yang paling saya nikmati saat ini sebetulnya adalah melihat kebesaran dan keagungan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Ya. Dari semua peristiwa ini yang membuat hati saya ini kayak calon pengantin, padahal yang bakal calon presiden Prabowo sama Sandi, yang perasaan kayak penanti, perasaan kayak mau kawin ada pengantinan tuh gue gitu. Tetapi perasaan itu berangkat bukan karena kita bakal menang. Yang saya saksikan ini adalah tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya semakin yakin. Walillahi mulkus samawati wal ard. dan milik Allah lah otoritas, kekuasaan langit dan bumi. Mungkin ada yang pernah menyaksikan video yang itu ya. Silakan kumpulkan partai-partai besarmu. Silakan bayar lembaga-lembaga survei itu. Gitu ya. Silakan gelontorkan semua uangmu. Kami cuma punya satu keyakinan. Walillahi mulkus samawati wal. Maka menanglah Jakarta dan sebentar lagi Indonesia. Sebentar lagi Indonesia. Sebentar lagi Indonesia. Allahu Akbar. Ini yang saya sebut yang paling saya nikmati sekarang. Jadi dari semua hiruk pikuk perjalanan Indonesia 5 tahun terakhir ini, yang paling saya nikmati adalah kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terang, Ustadz Alfian Tanjung kirim WA ke saya dari penjara di Surabaya, UBN. Saya juga gak tahu tiba-tiba nama saya jadi UBN ini, gak ngerti juga siapa yang mulai itu. Jadi nama gue berubah, gak pakai bubur merah, bubur kuning ini. Tapi nama UBN ini rupanya nama panggung politik. Ya, kalau Ustadz tetaplah gak berubah itu. Jadi begini, Ustadz Alfian Tanjung bilang, ana masih ingat tahun 2015 antum bilang, kan berarti setelah 2014 kita lihat dia naik gitu ya. Gitu kan ya. Jadi 2015 saya bilang, dan dia catat betul, dan dia tagih saya, Ustadz Alfian Tanjung. Tahun 2015 ana ingat betul, antum bilang 2017 kita harus sudah menentukan calon pemimpin, dan 2019 kita akan menang. Gitu. Saya cuma punya modal tekad sama niat itu dulu. Qadarullah, 2016 ada goncangan di Jakarta. Betul gak? 2017 gubernur Jakarta dan wakil gubernur naik. Allahu Akbar. 2018 Allah naikkan derajat kita dengan berbagai macam persekusi dan intimidasi. Ya, kemudian di sini terjadi turbulensi 2018 dan alhamdulillah di ujung 2019 lagi-lagi Allah memperlihatkan kuasanya. Sebagaimana detik-detik kemenangan kita di Jakarta, kita enggak bikin isu kan? Netting terus, dia netnya banyak tuh. Ya, puncaknya ngirim sapi ke Kepulauan Seribu. Ditolak sama masyarakat pulau, betul enggak? Disitulah Al-Ma'idah 51 saya nikmati. Jadi keagungan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang pun apa yang berjalan saat ini, saudara-saudaraku, nikmatilah rahmat pertolongan inayah Allah sekarang sedang tercurah dari langit Indonesia untuk umat Islam Indonesia, dan dari Indonesia akan kita bangkitkan peradaban Islam dunia. Ya, jadi saya nih melihat Indonesia selalu dari luar, kebanyakan saya. Kenapa dari luar? Karena saya terus bertanya, apa sih maksud Allah? Apa maunya Allah? Kok Allah jadikan Indonesia ini Muslim terbesar sedunia? Pernah nanya begitu enggak? Enggak, kebanyakan bilang, oh kami Muslim terbesar sedunia, begitu kan? Tapi enggak nanya, kenapa, apa maunya Allah menjadikan kita Muslim terbesar sedunia? Mudah-mudahan terbesar seakhirat juga lah ya. Saya sempat nanya, Bu, Ibu Manis, mana Ibu Manis? Masya Allah, Ibu Pedas, mana Ibu Pedas? Ibu MPI, mana MPI? Ibu apa lagi? Hah? Ibu-ibu UBN, mana ibu-ibu UBN? Nih, beberapa jamaah yang ngaji. Baik. Mana lagi? Saya dengar tadi ada pepes, ada apa lagi? Rujak ada nggak rujak? Lode ada lode. Luar biasa, Pak. Enggak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia emak-emak sehebat ini. Dan hari ini ada adalah gara-gara emak-emak. Dan deklarasi saya kemarin di Bulungan yang sempat viral itu juga pekerjaan emak-emak militan di belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi harus diacungkan jempol. Dari jumlah aja kelihatan emak-emak sekarang 3 kali lipat daripada bapak-bapak. Ini kelihatan dari komposisi kehadirannya. Kembali. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan harta sama kita, artinya Allah kan suruh kita berbagi, betul gak? Begitu juga, kenapa Allah jadikan Muslim Indonesia terbesar sedunia? Karena Indonesia diminta juga untuk berbagi rahmat, berbagi kebahagiaan untuk umat Islam di dunia, bahkan seluruh penduduk dunia, betul? Disitulah saya melihat Indonesia dari luar. Apa hasilnya saya melihat Indonesia dari luar? Satu, ketika saya ketemu pada pengungsi-pengungsi dunia Islam, tokoh-tokoh pergerakan dunia Islam, mereka semua berharap bisa datang ke Indonesia, bisa belajar di Indonesia, bahkan bisa tinggal di Indonesia, dan ngomong langsung ke saya, bisa enggak Bakhtiar? Karena dia membayangkan Indonesia itu besar, pemimpinnya tuh sehebat Erdogan gitu kira-kira. Pemimpin Islam yang memikirkan umat-umat Islam yang terlantar, yang memberi makan jutaan orang pengungsi dari Suriah, yang memberi tempat tinggal bagi pengungsi dari Uighur, yang mendatangi langsung Myanmar, jangan bantai masyarakat Muslim di Myanmar, yang mendatangi langsung di mana dunia Islam sedang tertindas. Pemimpin seperti itu yang kita butuhkan untuk Indonesia. Tapi setelah saya diminta begitu, saya ngelus dada aja. Gimana mungkin saya bisa nerima dia? Sepertinya misalnya Muslim-Muslim di Uighur. Muslim Uighur minta pertolongan sama kita karena ditindas oleh pemerintahan Cina. Kalau Muslim Uighur datang ke Indonesia, kira-kira ditolongin gak sama Indonesia agar Cina jangan bantai, jangan persekusi, jangan nistakan saudara-saudara Muslim saya di Xinjiang, di mana di Uighur sana. Kira-kira berani gak Indonesia? Kalau sekarang, berani gak nolongin? Kenapa gak berani? Kelilit utang. Hey, berhutang itu halal, tapi kalau sudah kelilit utang jadi haram. Indonesia itu berhutang atau kelilit utang? Indonesia ini berhutang atau kelilit utang? Doa setiap pagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, di ujungnya nih, lindungilah kami, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan kreditor kepada kami. Ke depan, tanda-tanda baik ini insyaallah akan kita bawa memerdekakan Indonesia, sehingga Indonesia berdaulat secara politik, berdaulat secara hukum, dan berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara militer, dan berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara. Siap? Siap menyambut kedaulatan pun Indonesia? Siap menyambut kemerdekaan kembali Indonesia? Merdeka! Merdeka! Merdeka! Luar biasa. Jadi rupanya Indonesia ini sangat diharapkan kehadirannya bukan cuma para pengungsi, terutama pada dunia. Untuk itu, bersama Prabowo Sandi insya Allah, kita akan jaga persatuan Indonesia. Siap? Kita akan tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap? Kita berikan hak-hak persamaan warga negara Indonesia. Siap? Dan yang terakhir, kita harus memberikan rasa aman kepada semuanya. Siap? Ya. Berarti udah khilafah ini. Alhamdulillah. Nah, cuma saya ingin berpesan. Ya, karena saya gak lama-lama setelah ini masih ada acara lagi. Ya, sampai jam berapa? Jam 5 ya? Jam 5, sekarang udah jam berapa? Udah jam 5, alhamdulillah. Karena masih ada acara lagi panitia setelah ini. Ya, jadi tinggal berapa menit lagi? 2 menit. Jadi, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah di jelang-jelang akhir ini, tinggal berapa hari lagi pencoblosan? Berapa hari lagi? Ini tanggal 11 besok, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, 18-nya kita lebaran. Oke. Masing-masing majelis taklim, masing-masing klub, masing-masing kelompok bikin kambing guling masing-masing. Tetapi saya ingin mengingatkan di jelang-jelang akhir ini, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap? Perbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau hari-hari biasa bacanya setiap habis subuh 10 kali, sebelum maghrib 10 kali, maka sekarang minimal berapa? 100 kali. 100 kali itu kalau masyarakat biasa. Kalau yang hadir di sini aktivis, minimal 1000 kali. Siap? Demi Allah, kalau kalimat ini yang kita baca, ya, videokan, nanti sebarin. Kalau kalimat ini yang kita baca, insya Allah semua kekuatan sihir akan kalah. Semua kekuatan-kekuatan gelap akan robek. Semua kekuatan-kekuatan jahat akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua konspirasi-konspirasi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, lanjutkan membaca surah Ali Imran ayat 26, kalau bisa ayat 27. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya begini, wahai Allah, engkaulah maharaja yang menguasai semua raja berikut semua kerajaan mereka. Berikanlah sebagaimana engkau yang telah berkata memberikan kekuasaan kepada hamba-hamba yang kau kehendaki. Berikanlah kekuasaanmu kepada Prabowo dan Sandi, ya Allah. Sebagaimana engkau yang mengatakan engkau akan cabut paksa kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki, ya Allah, cabut paksa kekuasaan orang-orang yang zalim itu, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau berkata, ada penguasa yang kau muliakan, ada penguasa yang kau hinakan, muliakanlah kekuasaan Prabowo dan Sandi, ya Allah. dan hinakanlah kekuasaan orang-orang yang zalim itu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi sebelum itu biadikal khair. Setelah itu ya Allah, kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Pak Prabowo dan Pak Sandi adalah hambamu yang banyak kekurangan. Pak Prabowo dan Sandi adalah hambamu yang banyak kehinaan. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah sumber semua kebaikan. Turunkanlah kebaikanmu kepada negeri ini, kepada rakyat ini, kepada bangsa ini, dan jadikanlah Indonesia sebagai sumber kebaikan untuk semua bangsa di dunia. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa ya Allah. Itu dua zikir yang harus kita baca dan kita doakan. Kalau perlu baca juga surah Al-Mulk. Saya mewajibkan diri saya untuk membaca yang tiga ini. Tentu kalau kadar saya harus lebih banyak lagi. Ya, harus lebih banyak lagi. Dan saya yakin logika kemenangan umat Islam itu cuma satu. Apa logika kemenangan itu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Kemenangan itu adalah apabila Allah tolong kita. Kekalahan adalah apabila Allah tidak tolong kita. Mau menang? Gimana caranya? Bagaimana caranya? Lakukan faktor-faktor yang mendatangkan pertolongan Allah buat kita. Nanti kalau menang, apa doanya? Wah, belum siap menang berarti nih. Bukan. Kalau menang itu bukan alhamdulillah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bagaimana caranya para sahabat mengamalkan surah An-Nasr? Ketika ayat ini turun, tandanya Rasulullah sudah dimenangkan dan tandanya risalah Muhammad sebentar lagi selesai dan Nabi Muhammad akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Rasulullah berzikir subhanallah wa bihamdi. Itu yang disebut dengan fasabbih bihamdi rabbika, bacanya subhanallah wa bihamdi. Wastaghfirhu astaghfirullah wa atubu ilaih innahu kana tawwaba. Jadi zikirnya kalau menang, siap jadi pemenang? Udah tahu zikirnya? Udah siapin kambing aja. Bukan pakai kembang api dulu. Kalau menang, lihat. Sujud syukur dulu. Ya. Lalu baca apa? Subhanallah wa bihamdi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Oke, videokan 1 menit. Doa kemenangan. Doa merayakan kemenangan. Dan ini pertama kali insya Allah dari Masjid Taqwa, video viral ini dari HP Anda semua. Orang lain belum dapat. Siap? Siapin videonya. Ya, tapi jangan direkam dulu. Nanti saya bilang 2, 2, 2, menang, baru pencet. Ingat kodenya? Tes dulu. 2, 2, 2, pencet gitu ya. Oke, kita mulai. Nih. 2, 2, 2, menang. Saudara-saudara, mari kita sambut kemenangan. Doa dan zikir yang terbaik kalau kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sama-sama. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Lagi. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Doa ini dari surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Stop. Silahkan viralkan. Judulnya apa? Doa menyambut kemenangan. Apa? Doa menyambut kemenangan. Masih ingat doanya? Syukur dibacanya sambil sujud ya. Sekarang aja kan luar negeri udah kelihatan menang tuh ya. Sujud syukur dari sekarang. Ustadz, Jakarta belum, gak apa-apa, luar negeri tanda-tanda Indonesia menang. Bacanya apa? Tolong sebarkan ini ya, supaya jangan sampai ya ada di antara kita yang blunder. Sebab lagi dicari-cari loh kesalahan kita ini. Betul gak? Kesalahannya Pak Prabowo lagi dan Sandi lagi dicari-cari gak? Kesalahannya UBN lagi dicari gak? Wah, kena juga gue nih. Kesalahannya toko-toko lagi dicari gak nih? Dan kesalahannya BPN lagi dicari gak? Kesalahannya partai-partai pendukung dicari-cari gak? Maka dari itu, perbanyak zikir dan doa, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau mulai hari ini, kalau dapat informasi bagus, ya, jangan sombong, jangan songong. Ini saya lihat kalau dapat informasi bagus, songong semua ini. Mulai hari ini, kalau dapat informasi menang, bilang apa? Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilai. Supaya Allah jaga kita sampai pelantikan bulan Oktober dan kita bawa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini rupanya ada saudara-saudara kita mu'alaf-mu'alaf dari Papua. Berdiri. Mana mujahid-mujahid dari Papua? Mana mujahid dari Papua? Nah, ini dia. Duduk semua yang bukan orang Papua, duduk. Nah, ini dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya minta satu orang perwakilannya, siapa ketuanya di situ? Siapa kepala sukunya? Oke, yang lain duduk. Yang lain duduk. Baik, kita mau dengarkan coba beberapa kata dalam rangka menyambut kemenangan ini. Kira-kira kamu Papuanya di mana? Papua Barat, Bintuni. Bintuni. Oke, sekarang coba sampaikan pesan dari Bintuni atau dari mewakili Papua Barat buat jamaah yang ada di sini. Mobil mau sampaikan apa sebagai motivasi agar kita menjaga kemenangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir. Lebih keras lagi. Takbir. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Kami perwakilan dari guru kita yaitu Ustaz Fadlan Rabbani Al-Gharamatan. Pesannya bahwa kami di Riang hari ini orang mengatakan bahwa Papua didukung semua 01. Tidak. Kami juga mendukung 02 Bapak Prabowo Sandi. Takbir. Kami sudah cukup lama merasakan apa yang sudah dikerjakan, tapi hari ini kita inginkan Prabowo Sandi ingin jadi presiden. Takbir. Takbir. Takbir. Cukup dari saya. Jangan lupa tanggal 17 nomor 2.